aku tulis seputaran tahun 2002. Edwin yang ngerjain musiknya, kemudian aku yang ngerjain lirik dan notasinya. Jujur aja lagu itu memang aku tulis berdasarkan sebuah kejadian nyata. Lagu itu benar-benar apa ya, kayak jadi tonggak sejarah juga untuk Coklat, karena lewat lagu itu orang mulai kenal atau mulai tahu bahwa oh, ada band yang namanya Coklat, vokalisnya perempuan gitu. Aku pernah satu hari turun panggung, tiba-tiba aku disamperin sama satu perempuan yang udah lumayan berumur gitu ya. Dia bilang gini, ikan aku cuma mau bilang, dia bilang, terima kasih udah nulis lagu itu, dia bilang, karena lagu itu bikin aku kuat, dia bilang gitu. Jujur aja aku nih sedang hamil, dia bilang, tapi suami aku ninggalin aku gitu, dan tadinya aku udah mau gugurin, cuman aku gak jadi karena dengar lagu kamu, dan aku merasa dapet semangat baru gitu. Aku bengong di situ, dan aku yang di situ aku baru sadar bahwa betapa kuatnya pesan sebuah lagu gitu ya. Sejak momen itu aku seperti apa ya, aku kayak berjanji ke diri aku sendiri bahwa Kikan, kamu harus selalu ingat bahwa apa yang kamu tulis itu punya pengaruh yang sangat besar untuk orang yang dengar. Bukan malam yang kan menggelapiku, bukan dingin yang kan membekukanku. Sampai hari ini orang masih selalu mengidentikan aku dengan Coklat. Aku menerima aja gitu. Aku tidak pernah berusaha untuk mati-matian misalnya menghilangkan embel-embel Coklat itu di belakang nama aku. Kenapa? Karena untuk aku 13 tahun bergabung di Coklat, aku punya 5 album sama mereka. Aku gak akan jadi Kikan yang hari ini tanpa mereka juga. Coklat itu adalah keluarga kedua, Coklat itu adalah sekolah aku main musik gitu. Mereka adalah bagian dari sejarah hidup aku yang memang tidak bisa dihapus, dan aku memang tidak mau menghapus gitu. Buat aku itu juga adalah satu bentuk penghormatan untuk teman-teman aku di Coklat.